Saya membaca atau memulai dengan nama Allah yang memberikan tanpa diminta dan yang berkali-kali memperlihatkan kasih sayangnya. Inna a'tayna kal-kautsar, yakinan hamne tujhe kausar ata kiya. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu Al-Kautsar. Salle pachaye kedu dua kare ya pas tu namaz par. Maka hendaknya engkau sholat atau berdoa kepada Rabbmu dan berkorbanlah. Inna shaniyaka wal abtar, yakinan tera dushman hi abtar rehne wala hai. Maka sesungguhnya musuhmu lah yang akan abtar. Ye surah Al-Kausar kehrati hai. Ini disebut surah Al-Kausar. Aur Quran Kareem ki sabse choti surah. Dan merupakan surah yang terkecil dari Al-Quranul Karim, terpendek. Kufare Makkah Hazur sallallahu alaihi wa alihi wasallam par mukhtalif itrazat kiya karte the. Para kufar Makkah berkali-kali mengajukan keberatan kepada hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu keberatan mereka ialah bahwa beliau adalah abtar. Abtar kya hota hai? Apa yang disebut abtar? Ya, beliau lagi jelaskan, menjelaskan. Abtar kehte hain aise shakhs ko jiski aulad na ho. Yang disebut abtar ialah orang yang tidak memiliki keturunan. Abtar aise shakhs ko bhi kehte hain jiski narina aulad na ho. Dan juga yang disebut abtar ialah orang yang tidak memiliki keturunan laki-laki. Aur natijatan aise shakhs ke liye bhi istemal hota hai jo nakam aur namurad rahe. Dan juga kata ini digunakan untuk orang-orang yang tidak berhasil atau yang gagal. Yani, am dunia ini samjha jata hai. Jadi di dunia ini pada umumnya difahami wohi shakhs kamyab hai, orang yang disebut berhasil ke jiske haan beta hai. Ya, yaitu yang memiliki anak laki-laki. Kyunki beta hi uske naam ko aage zinda rakhne wala hoga. Karena laki-lakilah yang anak laki-lakilah yang akan menghidupkan namanya. Ya, betai apne baap ki jayadad aur uske karobar aur uske mission ko sambhalne wala hoga. Atau anak laki-laki jugalah yang bisa menangani harta atau peninggalan atau usaha ayahnya. Betai baap ki ko aage chalane wala hoga. Dan putralah atau anak laki-laki lah yang bisa meneruskan keturunan orang tuanya, ayahnya. Inilah pemahaman orang-orang dunia pada umumnya. Dan atas dasar pemikiran inilah orang-orang kufar Mekah mengajukan keberatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syakhs mukhtalif kisam ke da'awi kata hai aur Allah ka bada nabi honne ka da'wa kata hai. Yaitu bahwa orang ini menurut mereka berdakwah besar-besar berkenaan dengan sebagai orang dari Tuhan. Ye syakhs to abtar hai, iski koi narina aulad nahi hai. Padahal dia abtar, tidak memiliki anak laki-laki. To kaun hoga jo iske baad iske paigham ko aage pahunchayega. Maka menurut mereka siapa yang akan meneruskan misinya atau jo iske mission ko jaari rakhega. Yaitu yang meneruskan misinya. Zyada se zyada yahi hai jab tak is shakhs ki zindagi hai iska paigham chalega uske baad khatam ho jayega. Maka menurut mereka hanya sampai pada yang mengaku ini dan habis itu akan selesai misinya. Ye sare itrazat kufar Makkah aa Huzur sallallahu alaihi wa alihi wasallam par kiya karte the. Inilah semua keberatan yang diajukan oleh orang-orang kafir kepada hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. और तमाम मानों में किया करते थे dan digunakan dalam dalam seluruh pengertiannya. Is mana mein bhi ki aapki aulaad koi nahi hai. Dan juga bahwa beliau katanya tidak mempunyai anak. Ki jab tak aapki aulaad nahi thi to wo ab tak in mana mein kaha karte the ki iska to koi naam lewa hi nahi hai na beti hai na beta hai. Yaitu bahwa karena tidak punya anak maka katanya tidak ada yang akan meneruskan namanya. Jab betiyan ho gayi और बेटा ना हुआ तो फिर दूसरे मानों में अब तक कहना शुरू हो गए kalau hanya punya anak perempuan tapi tidak anak laki-laki itu pun mereka katakan abtar और तीसरे माने बाहर आल हमेशा उनके मद्देनजर नजर रहे dan yang makna yang ketiga lah yang terus menjadi pemahaman mereka क्योंकि वो दुनिया वाले लोग थे लिहाजा उनकी सोच दुनिया तक ही महदूद थी karena mereka orang-orang duniawi maka pemikiran pemahaman mereka juga duniawi ke dunia mein woh shakhs usi shakhs ka naam baki rehta hai jiske bete ho ya karena menurut mereka yang akan langgeng di dunia ini yang memiliki anak laki-laki iske bil muqabil Allah taala farmata hai inna ataina kal kausar untuk menghadapi yang demikian maka Allah Ta'ala menyatakan inna a'atainakal kausar itu kami menganugerahkan kepadamu al-kausar yaitu orang-orang ini mengajukan keberatan bahwa engkau abtar padahal kami telah menganugerahkan kepadamu al-kausar apa yang dimaksud dengan Al-Kausar itu? Kausar ke mukhtalif maani bayan kiye gaye. Banyak sekali atau berbagai arti dari Kausar yang dijelaskan. Aam taur par Kausar us nahar ko kaha jata hai jo jannat mein jari hai. Kausar pada umumnya disebutkan untuk sungai yang mengalir di surga. Hadis se bhi sabit hai ki jannat ki ek nehar ka naam Kausar hai dan ini terbukti dari hadis bahwa ada satu nama sungai di surga yaitu Kausar lekin is jagah Kausar se wo jannat ki nehar murad nahi lagti tapi di sini di surah ini yang disebut Kausar itu bukan sungai yang di surga yahan Kausar ka kuch aur matlab hai kan di sini Kausar berarti yang memiliki arti yang lain. Wo kya hai? Yaitu apa? Kausar kehte hain al-khairul kaseer. Jadi isam ki balai jo kasrat ke sath ho. Jadi yang disebut al-Kausar ialah semua kebaikan yang terbaik dan dalam jumlah yang banyak. यानी हमने तुझे हर किस्म की भलाइयां अता की हैं itu kami telah menganugerahkan kepadamu semua bentuk kebaikan ऐसी नेकियां और भलाइयां जो तेरे नाम को आइंदा जारी रखने वाली हैं yaitu kebaikan yang akan terus menghidupkan namamu जो लोगों को जिंदगी बख्शने वाली हैं yang akan memberikan kehidupan kepada orang-orang यही उनका इतराज था ना कि नाम कैसे बचेगा keberatan mereka ialah bahwa bagaimana nama beliau ini akan langgeng. तो उसका जवाब दिया गया कि ऐसी नेकियां हैं जो हमेशा तेरे नाम को जिंदा रखेंगे. Tapi Allah Ta'ala berfirman engkau memiliki demikian banyak kebaikan yang akan melanggengkan namamu. और ऐसी नेकियां हैं जो आगे लोगों को जिंदा करेंगे मुर्दा लोगों को जिंदगी बख्शने वाली होंगी. Yaitu kebaikan yang akan memberikan kehidupan kepada orang-orang yang mati rohani. Yang rohani tawar par murda log honge unko zindagi bakhshenge. Yaitu mereka yang mati rohani yang akan dihidupkan. Duniya mein bhi to yahi hota hai ki bete se aage beta usse aage beta hota hai to zindagi chalti hai. Di dunia ini bahwa yang disanggap hidup itu yaitu orang yang memiliki putra, kemudian putra itu memiliki putra lagi dan seterusnya. तो खुदा ताला ने फरमाया कि मैंने तुझे हमने तुझे कौसर अता की नेकियां अता की भलाई अता की जो जिंदगी बख्शने वाली हैं जो आगे लोगों को जिंदगी देने वाली हैं जो तेरे नाम को जिंदा रखने वाली हैं maka Allah Ta'ala berfirman kami menganugerahkan kepadamu Al-Kausar yaitu demikian banyaknya bermacam kebaikan yang akan memberikan kehidupan kepada orang-orang dan kemudian akan juga melanggengkan namamu. Qurane Karim ka bhi ek naam Kausar hai. Dan salah satu nama Al-Quran juga adalah Kausar. Kyunki isme bhi tamam qisam ki barkat aa rahi hai. Karena semua kebaikan berada di dalamnya. Jaisa ki Hazur Hazrat Masih Maud Rasulullah Sallam ka ek ilham hai. Karena ada satu ilham dari Hadrat Masih Maud alaihi salam. Al khairu kulluhu fil Quran. Itu al khairu kulluhu fil Quran. Har qisam ki bhalai, har qisam ki neki Quran Karim mein hai. Bahwa segala bentuk kebaikan ada di dalam Al-Quran. To yahan ye maane bhi ho sakte hain ki ye log tujhe abtar khayal karte hain jabki humne to tujhe Quran ata kiya hai. Jadi di sini pun bisa berarti bahwa orang-orang mengatakan engkau abtar, tapi kami telah menganugerahkan kepadamu Al-Quran. Aur ye Quran bhi zindagi bakhshne wala hai. Karena Al-Quran memberikan kehidupan. Ye aisi taleem hai jo qiyamah tak zinda rakhi jayegi. Yang suatu ajaran yang akan dipelihara sampai hari kiamat. Aur jab tak Quran rahega, Hazur Sallam ka naam rahega. Jadi selama ada Al-Quran, maka selama itu nama beliau sallallahu alaihi wasallam hidup. Jaisa ke Hazrat Aisyah radhiyallahu anha ki ek riwayat hai. Sebagaimana ada riwayat dari Hadrat Aisyah radhiyallahu anha, farmaya kana khulukul Quran. Ya. Ke agar aap Hazur Sallallahu alaihi wasallam ki sunnat ko jaanna chahte ho to aapke andar wo tamam sifat maujood thi jinka zikr Quran Kareem mein hai. Yaitu bahwa kalau kamu ingin mengetahui akhlak hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua kebaikan yang dalam Al-Qur'an ada di dalam diri beliau. To in maano mein Kausar se aap Hazur Sallallahu alaihi wasallam ki apni zaat bhi murad hai aur Quran Kareem bhi murad hai. Jadi juga Al-Kausar bisa berarti bahwa diri pribadi Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Qur'an. Kyunki Quran aur Hazur Sallallahu alaihi wasallam ko juda nahi kiya ja sakta. Karena Al-Qur'anul Karim dan pribadi Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dipisahkan. Agar Quran Kareem ko samajhna hai to Hazur Sallallahu alaihi wasallam ke namuna ki zarurat hogi. Kalau ingin memahami Al-Qur'an, maka diperlukan diperlukan contoh-contoh dari Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar aap Hazur Sallallahu alaihi wasallam ki sunnat ke bare mein kuch janna hai, aapke uswa ke, aapki seerat ke bare mein kuch janna hai. Tapi kalau ingin juga mengetahui sunnah atau sirat, ya, riwayat hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, to hame Quran Kareem padhna hoga. Maka kita harus juga membaca Al-Qur'an. Katanya ada yang tidur, katanya sejak dari awal. Fir Kausar ke ek maane kamalat ke bhi hote hain. Ya, kemudian Al-Kausar juga berarti kesempurnaan. Maka dari sisi ini, di sini pun artinya, Nabi, wahai Nabi, ye kufar, aap par ye itraz karte hain ki tu abtar hai. Bahwa orang-orang kafir ini berkeberatan atau mengkritik engkau bahwa engkau abtar. Jabke humne to tujhe nubuwat ke tamam kamalat ata farma diye. Padahal kami telah menganugerahkan kepadamu kesempurnaan dari semua kenabian. In maano mein yahan maane ye banenge jo Quran Kareem ki dusri ayat mein Hazur Sallallahu Alaihi Wasallam ko khatam nabiyyin kaha gaya hai. Yaitu sebagai, di sini juga bisa berarti bahwa sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai khatamun nabiyyin. Ye tujh par abtar hone ka itraz karte hain, humne to tujhe nabiyon ka bhi sardar banaya hai. Yaitu bahwa orang-orang ini mengkritik atau mengajukan keberatan terhadapmu, padahal kami jadikan sebagai pemimpin dari semua kenabian. Fir Kausar ke ek matlab ye hota hai ar rajulu lahu خیر کثیر، ایک ایسا شخص جس کے پاس کثرت سے بلائی ہو، نیکی ہو، بہت زیادہ مال ہو، وہ مال لٹانے والا ہو. یعنی yang disebut kausar juga ialah seseorang yang memiliki demikian banyaknya kekayaan, harta kekayaan milik, yang kemudian dia bisa juga memberikan itu kepada orang lain. Maka arti daripada ayat ini demikian, jadi kepada artinya juga kepadamu kami berikan seorang wujud yang akan banyak memberikan harta, yang akan banyak membagi-bagikan harta. Dan ini semua bisa dalam pengertian Al-Kausar. ان سارے معنی دیکھیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے تجھے قرآن کریم عطا کیا، لہذا تیرا فرض ہے کہ تو شکرانے کے طور پر نمازیں بھی پڑھے اور قربانی بھی کرے. Jadi kalau kita ambil dari arti yang pertama bahwa kami telah menganugerahkan kepadamu Al-Quran, yaitu kebaikan yang sedemikian rupa sehingga untuk itu engkau harus banyak bersyukur dan menegakkan sholat. Hamne tujhe nubuwat ke kamalat waqt ke pas shukrane ke taur par tu namazain bhi padh aur qurbani bhi kar. Begitu juga kami telah menganugerahkan kepadamu kedudukan kenabian yang sedemikian tingginya, oleh karena itu demi untuk bersyukurinya berkorbanlah dan menegakkan sholat. Aur tisre maane jo maine arz kiye hain, dan pengertian yang ketiga yang saya kemukakan, ke ek aisa shakhs jo maal utane wala ho, yaitu akan dianugerahkan seorang wujud yang akan membagi-bagikan harta. Maka itu pun disebut kausar. Dan dalam hal yang terakhir ini merupakan suatu kabar gaib. کفار مکہ کا اعتراض دیکھیں تو اس کا سب سے زیادہ جواب اس آخری معنی میں ہمیں ملتا ہے. Dan kalau kita melihat keberatan yang diajukan orang-orang kufar Mekah, maka jawaban yang tertinggi yang diberikan berkenaan dengan yang terakhir. Kufar Mekah tuh par ye itraz karte hain ki iska beta koi nahi hai. Yaitu orang-orang kafir Mekah mengajukan keberatan bahwa beliau tidak memiliki seorang anak laki-laki. Padahal kami akan menganugerahkan kepadamu seorang laki-laki yang akan membagi-bagikan harta, atau bisa disebut seorang anak laki-laki yang akan membagi-bagikan harta. Sedangkan beliau tidak memiliki anak laki-laki yang hidup, yaitu yang memiliki harta dan membagi-bagikan harta. Dan setelah beliau tidak ada khalifah yang membagi-bagikan harta dengan sebanyak-banyaknya. Kalau dilihat dari sisi ini, mestinya yang dimaksud adalah Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu atau Hadrat Ali radhiyallahu anhu. Khalifah bhi beta hi hota hai. Sebab khalifah adalah juga putra. Lekin Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ke zamane mein to koi maal nahi aaya. Tapi di zaman Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak ada harta kekayaan yang banyak. So iska matlab hai ki yahan woh murad nahi hai. Oleh karena itu bukan tidak berarti ya, maksudnya bukan itu. Dusre Hazrat Ali murad ho sakte hain kyunki woh aapki nasl mein se the, aapke damad bhi the, aapke family mein se the. Atau bisa saja Hadrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu karena masih kerabat beliau dan juga masih menantu beliau. Karena menantu bisa dalam kedudukan sebagai seorang putra. Lekin aapke zamana mein bhi bajaye iske ke islami hukumat phailti aur maal aata, Islami hukumat kam honi shuru ho gayi. Sedangkan di zaman beliau Radhi Anhu ini, jangankan harta datang bertambah, bahkan kekuasaan makin berkurang. Jadi di sini bisa diketahui bahwa bukan hadrat Abu Bakar yang dimaksud dan juga bukan hadrat Ali. Ya. Maka yang dimaksud adalah orang lain. Jo Hazur sallallahu yang juga akan disebut sebagai putra beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan yang akan membagi-bagikan harta. Karena pengertian mendasar dari Al-Kausar juga pengertian ini yang terdapat di dalamnya. Jadi dari sisi ini jika kita melihat hadis, maka kita akan menemukan beberapa hadis. Dalam hadis kita menemukan bahwa ada kabar gaib tentang datangnya seorang wujud yang dijanjikan, Ma'ud. Dan ya di kabar gaibkan bahwa yang akan datang itu dari bangsa Farsi. Kyunki Hazrat Salman Farsi ke kandhe par haath rakhkar Rasool e Kareem sallallahu alaihi wasallam ne farmaya tha ki agar Imam Suraiya sitare par bhi chala gaya to inme se koi shakhs woh iman wapas lekar aayega. Jadi ketika menjelaskan mengenai kedatangan wujud itu di saat itu ada Hadrat Salman Al-Farsi, lalu kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan di atas pundak beliau dan mengatakan, jika iman itu telah sampai hilang sampai ke bintang Suraya, maka seorang laki-laki atau beberapa laki-laki dari bangsa ini akan membawanya kembali. Agar bahas sirf yahan tak rehti to wo aane wala maud bhi huzur ki aulad na kehla sakta. Ek kis tarah? Agar bahas sirf huzur yahan tak bayan farmate hain. Acha. To aane wala jo maud hai wo aan huzur sallallahu alaihi wasallam ki aulad na kehla sakta. Jadi kalau hanya sampai batas ini yang beliau sallallahu alaihi wasallam sebutkan, maka yang akan datang itu tidak bisa disebutkan sebagai putra beliau atau keturunan beliau. Karena Hadrat Rasulullah orang Arab, sedangkan Hadrat Salman Al-Farsi orang Parsi, orang Iran, Farsi. Maka kita menemukan lagi sebuah hadis. Baitu bahwa ya Salman mina ahlul bait. Salman hamme se hai, ahle bait me se hai. Bahwa Salman adalah dari kami dan beliau adalah ahlul bait. To ahlu sallallahu alaihi wasallam ne khud Hazrat Salman aur unki aainda aane wali nasl ko apne saath milane ke liye use ahle bait me se shumar kiya. Jadi Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan wujud akan datang itu telah menyatukan wujud itu dengan beliau dengan mengatakan adalah ahlul bait beliau. Fir uski ek aur nishani bayan farmayi. Dan juga ada salah satu tanda lagi yang disebutkan. Hadis mein farmaya ki jo aane wala maud hoga wo jab zameen mar aayega to wo maal lutayega. Dan di hadis itu sebutkan bahwa jika wujud itu yang dijanjikan itu akan datang, maka dia akan membagi-bagikan harta di dunia ini. Dan orang-orang akan mengingkari menerima harta itu. Kalau di sini arti mal itu adalah harta berupa uang, tidak ada di dunia ini orang yang menolak menerima harta dunia atau uang. Iska matlab ye hai ki wo koi ruhani maal taqseem karega. Maka di sini berarti beliau itu akan membagi-bagikan harta rohani. Aur ruhani maal lene se hamesha hi logon ne inkar kiya hai. Dan berkenaan dengan harta rohani lah, maka dari sejak dulu itu banyak orang yang suka menolak harta rohani. Jab usne maal rohani taqseem karna hai to iska matlab hoga ki wo aane wala maud jismani beta nahi balki rohani beta murad hoga. Nah, jadi kalau wujud yang akan datang itu akan membagi-bagikan harta rohani, maka yang dimaksud itu bukan putra jasmani tetapi putra rohani yang akan datang itu. Is baat ka ek aur sabut bhi ke yahan rohani beta murad hai, ek aur bhi hai. Ada lagi sebuah bukti yang menunjukkan bahwa beliau bukan putra jasmani tapi putra rohani. Akhri ayat isi surat ki firmaya inna syana tahwal abtar, yaitu bahwa dalam akhir daripada surah ini disebutkan inna syani aka huwal abtar, ke tera dushman abtar rahega, bahwa musuhmuhulah yang akan terus menerus mandul. Hazur ke dushman kaun the, itu siapakah musuh-musuh hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abu Jahal. Abu Jahal. Abu Sufyan. Abu Sufyan. Asi. Asi. Walid. Walid. Utbah. Utbah. To in sab ke to bete the. Semua mereka itu memiliki putra, anak laki-laki. Abu Jahal ka beta Ikrama. Putra dari Abu Jahal adalah Ikrama. Abu Sufyan ka beta Muawiyah. Putra Abu Sufyan Muawiyah. Asri ka beta Amr al-As. Asr putra dari Asr adalah Amr al-As. Aur Utbah ka beta Shaybah. Dan putra dari Utbah adalah Shaybah. To in aur Walid ke bete Khalid. Dan putra dari Walid adalah Khalid. To jitne bhi bade bade dushman the sab ke bete the. Jadi semua penentang beliau yang besar-besar itu memiliki anak laki-laki. Lalu kenapa disebutkan bahwa musuh-musuh beliau itu yang akan mandul, tidak beranak laki-laki? Jadi yang di sini dimaksudkan itu bukan abtar dari sisi putra rohani, putra jasmani. Tapi yang dimaksud adalah abtar dari sisi rohani. Dekho ek maksad Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam ka hai, yaitu pertama adalah ek maksud Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam ka hai. Jadi yang maksud pertama dari ini adalah hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aur wo maksad ye hai ki khuda ka paigham sari duniya mein phaile, yaitu bahwa supaya pesan-pesan Allah Ta'ala menyebar ke seluruh dunia, aur sari dunia tauhid par qaim ho jaye, dan semoga seluruh dunia tegak di atas tauhid. Aur ek maqsad tumhara hai, dan satu maksud kamu ialah yani kufar Makkah ka hai, yaitu kufar Makkah. Kufar Makkah ka maqsad kya hai ki Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam ke paigham ko roka jaye, use khatam kiya jaye, yaitu tujuan pertama mereka kufar Mekah ini adalah agar supaya pesan-pesan hadrat Rasulullah SAW jangan menyebar ke dunia, harus dibatasi. Ab dekhen ke apne maksud ke itibar se kaun kamyab hua aur kaun nakam hua. Jadi dari sisi maksud saja siapa yang berhasil dari antara kedua pihak itu. Jo nakam hua yakinan wahi abtar hai. Yang tidak berhasil itulah tentulah yang abtar. Kyunki abtar ka ek matlab pehle bataya ja chuka hai ki apne maqsad mein nakam rehna hai. Karena salah satu arti dari abtar yaitu dia tidak berhasil dalam maksudnya atau tujuannya. Woh itraz karte the ki kyunki beta koi nahi hai isliye mission aage nahi chalega, paigham aage nahi phailega. Yaitu mereka mengajukan keberatan bahwa karena beliau tidak memiliki putra maka misi beliau tidak akan bisa diperjuangkan. Jawab diya gaya ki wo abtar nahi hai, tum abtar ho. Dan Allah Ta'ala menjawab bahwa bukan beliau yang abtar tapi kalianlah yang abtar. Aur khuda ne un sab ko bete dekar abtar sabit kar diya. Dan Allah Ta'ala menganugerahkan kepada semua musuh beliau itu putra, lalu dibuktikan bahwa mereka lah yang abtar. Abu Jahal ki koshish ye thi ki Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam ka paigham roke. Abu Jahal berupaya agar supaya pesan-pesan hadrat Rasulullah SAW beliau halangi. Dihalangi. Abu Jahal ko Khuda Ta'ala ne beta diya. Allah Ta'ala menganugerahkan kepada Abu Jahal putra. Lekin Ikrama musliman ho gaya. Tapi putra beliau Ikrama menjadi muslim. Abu Sufyan mukhalif. Abu Sufyan adalah penentang beliau. Abu Sufyan ko beta diya. Abu Sufyan dianugerahkan putra. Lekin Muawiyah musliman ho gaya. Tapi Muawiyah menjadi muslim. Walid syadid dushman. Walid adalah penentang beliau yang sangat keras. حضرت خالد نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ اسلام کے بہترین جرنیل ثابت ہوئے. Putra beliau Khalid bukan hanya menjadi muslim tapi menjadi jenderal yang sangat terkenal dalam sejarah Islam. As bin Awaid bin dushman. As bin Awaid adalah juga penentang yang sangat keras. Allah Ta'ala menganugerahkan kepadanya putra. Hadrat Amr bin Al-As musliman hoge. Hadrat Amr bin Al-As menjadi muslim. To Khuda Ta'ala ne bete dekar sabit kar diya ke ab tak tum ho. Jadi Allah Ta'ala dengan menganugerahkan kepada mereka itu putra dan membuktikan bahwa kamulah yang abtar itu. Tumhare apne bete tumhare mission ko band kar denge aur Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam ke paigham ko aage bulayenge. Itu bahwa putra-putra kalian yang akan menutup misi-misi kalian dan akan memajukan misi hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aur sirf yahi tak bas nahi. Dan bukan hanya sampai di sini. Balki inke baad Khuda Ta'ala isko kausar ata karega. Dan setelah itu pun Allah Ta'ala akan menganugerahkan kausar kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jo is shakhs ke jisko tum abtar samajhte ho paigham ko sari duniya mein phaila dega. Yang orang yang kalian katakan abtar ini, wujud yang akan datang itulah yang akan menyebarkan pesan-pesan beliau ini ke seluruh dunia. Dan itu adalah putra rohani beliau. Kalau seorang memiliki putra, biasa apa yang dilakukan? Yaitu sholat nafal sebagai tanda syukur. Yaitu melakukan akikah. Firmanya inna ataina kausar ke humne tujhe kausar ata ki fasalle pas tu shukrane ke nafar pad wan har qurbani ka. Jadi Allah Ta'ala berfirman, karena aku menganugerahkan padamu al-kausar, maka dirikanlah sholat dan lakukanlah pengorbanan. Fasalle qurban har se murad ye hai ke humne tujhe rahmat jo aapko maani bataye hain ke masih bahut murad hai peshwai murad hai. Saya telah menjelaskan tadi bahwa di sini yang dimaksud kabar gaib berkenangan dengan hadrat Masih Maud alaihi salam. Isliye tu duaen kar shukr ada kar ke Khuda tere paigham ko aage phailane ka intezam kar raha hai. Oleh karena itu beribadahlah dan berkorbanlah untuk terus menerus memajukan misi beliau sallallahu alaihi wasallam. Aur jis tarah beta paida hone par qurbani ki jati hai, haqiqa kiya jata hai, tu bhi qurbaniyan kar. Itu sebagaimana dengan lahirnya seorang putra biasa dilakukan pengorbanan akikah, maka demikian juga lah engkau kedatangan itu harus juga melakukan yaitu melakukan pengorbanan. Fasalle ke matlab namaz ke bhi hote hain, doa ke bhi hote hain aur salamati pahunchane ke bhi hote hain. Jadi arti fasalli juga berarti salat atau doa atau juga upaya untuk menyebarkan perdamaian, keamanan. Jab hum hadis ko dekhte hain, ketika kita menelaah hadis, to hame ye zikr milta hai, maka kita menemukan bahwa Hazur sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne farmaya, bahwa hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ke tum mein ek maud zahir hoga, yaitu di antara kamu akan datang seorang maud, jo bhi use paaye. Ya, nah barang siapa yang menemukannya atau mengetahuinya, maka kamu harus menjumpainya. Walaupun kamu harus merangkak di gunung es. Dan sampaikanlah salamku kepadanya. Fasalli. Ya. Hadis ne bata diya ki us tak salam pahuncha, yaitu bahwa hadis mengatakan bahwa sampaikanlah salam atau pesan kepadanya. To ye sare maani itlaq paakar baat ye banti hai ki aa Huzur sallallahu alaihi wasallam jo hai wo abtar nahi hai balki aapka dushman abtar hai aur aapka paigham jo hai us sari duniya mein phailne wala hai. Jadi dari semua penjelasan-penjelasan ini kesimpulannya ialah bahwa musuh-musuh beliau lah yang abtar, beliau SAW tidak abtar karena akan datang wujud yang akan terus-menerus menyebarkan pesan-pesan beliau ke seluruh dunia. लेकिन उसका तकाजा क्या होगा? Tapi apa tuntutannya? Kan namazan bhi padhni hongi aur qurbaniyan bhi karni hongi. Itu hendaknya menegakkan salat dan banyak berkorban. Iske baghair ye baat aage badhne wali nahi hai. Tanpa itu maka hal ini tidak, atau misi ini tidak akan mungkin diperjuangkan, dimajukan. Inilah surah Kausar. Jadi siapa yang ingin ke sana, ke belakang?